bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh dosa. Kalau an yatafaqahu bi dinihi wa yata'allamu ahkama shaumihi wa ahkama qiyamihi. Jadi ketika hadirin berkah Allah dan ketika mereka tafaqahu bi dinihi berusaha memahami agama mereka, perkara agama mereka, mempelajari ahkam, hukum-hukum puasa mereka dan hukum-hukum qiyam, hukum-hukum qiyam Ramadan serta tarawih. Tiga. Yang pertama adalah wasiat untuk bertakwa. Yang kedua adalah wasiat untuk menyambut bulan Ramadan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wasiat untuk menghadapi bulan Ramadan ini menyambut Ramadan dengan tafakkur diri, dengan ta'allum, dengan belajar khusus mempelajari ilmu-ilmu terkait dengan puasa dan nah, kemudian tentang salam. Kemudian sebentar lagi Allah akan menyebutkan beberapa hadis yang perlu kita baca kembali, yang perlu kita ingat untuk menambah semangat kita di dalam beramal. Kata beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridu illahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Hadis mashhur. Ya Allah, menyatakan Allah menyatakan kepada siapa yang inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan mohonkan dia dan memperhatikan. Walikali Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kalau ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika anda khala Ramadhan putih kata berhujan, apabila masuk bulan Ramadhan maka dibukalah pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabunna, yaitu pintu-pintu neraka. Wa sulsilat asyayatin, dan dibelenggu syabat-syabat di bulan Ramadhan. Ini adalah rahmat Allah untuk membawa jamia. Hadis yang terhadir tentang masalah keutamaan bulan Ramadhan. Ya Allah, silakan dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan tentunya siapa yang tidak Ramadhan. Qala Ibnu Rahimahullah Ta'ala wa liqouli sallallahu alaihi wa sallam, dan juga berdasarkan ucapan Rasulullah SAW, "Ila kana awwalu lailatin min Ramadhan." Sekarang kita sudah tadi, kapan mulainya? Kata Rasulullah SAW, jika telah masuk malam pertama bulan Ramadhan, malam pertama bulan Ramadhan, kunci kata bahwa jenna dibuka pintu surga. Wabun yang kata bahwa jenna itu berpintu-pintu jenna. Wasumi dan syaitan, dan dibelenggu syafaat-syafaat. Wajina di mana di dalam dunia untuk dunia. Ya Allah ya Khair, wahai orang-orang yang sesuai orang yang dan kebaikan, aktif menghadaplah, beramallah. Ya Allah Allah untuk ramadhan. Kalau wahai Allah ya Syar, wahai orang yang dan kejelekan kejahatan, aksir, berhentilah, kurangilah, berhenti dari perbuatan-perbuatan jelek. Kata Rasulullah SAW, "Wa illa yutaqa'u minan nar wa dhalika kullu ilahin." Dan Allah memiliki para mutaqa'u, yang Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Ada orang-orang yang dibebaskan, dilepaskan, keluar dari neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah setiap malam di bulan Ramadhan. Dan ini tambahan, ya, di antara program bulan Ramadhan dan hadis di bawah sembilan ramadhan ini adalah tentang ada yang kafir pada orang yang bebas dari neraka di bulan Ramadhan. Berikutnya ada firman Rasulullah. Wa kana sallallahu alaihi wa sallam yaqul. Dan Rasul sallallahu alaihi wa sallam berkata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ataakum syahr Ramadan. Datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahru barakati. Bulan yang barakah. Yang syafumullahu fihi. Ya Allah subhanahu wa ta'ala ikut kalian di bulan tersebut dengan kebaikan. Balim jauh rahmat. Allah menurunkan rahmat di bulan Ramadan. Wa yakutul khataya. Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan dosa-dosa kesalahan di bulan Ramadan. Wa yastajibud du'a. Dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa di bulan Ramadan. Qala Rasulullah SAW, fa'alu Allah min anfusikum khayra. Maka perlihatkan oleh kalian dari diri-diri kalian kebaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perlihatkan kebaikan kalian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kepada Allah di bulan ini, di bulan Ramadan. Kata Rasulullah SAW, fa'inna syafiyya man hurima fihi rahmatullah. Karena orang yang celaka adalah orang yang terharam untuk mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan rahmat Allah di bulan Ramadan. Perbila Rasulullah SAW, hadis ini dibawakan oleh Rasulullah Taala dan ada kemana yang dibawakan oleh Rasulullah di dalam asal musnya di malam Sahihain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Muhammad bin Abdul Muttalib dari hadis mutawatir diriwayatkan sekitar oleh 12 orang dan Rasulullah mengucapkan di hadapan para sahabat. Ya. Rasulullah SAW pernah naik mimbar di hadapan para sahabatnya dan beliau berkata, amin, amin, amin. Tidakkan. Ketika para sahabat bertanya, kata Rasulullah SAW, kata kepada Jibril alaihissalam. Dan juga berkata yang Muhammad, Rasulullah SAW celaka, merugi seseorang. Adraka abawaihi au ahadahuma walam yadkhulahu jannah. Seorang yang menjumpai dua orang tuanya, dia sempat menjumpai dua orang tuanya tersalah hatinya. Tapi ternyata dua orang tua ini tidak bisa menjadi sebab dia masuk surga. Dia tidak bisa memanfaatkan kesempatan bertemu orang tua untuk berubah diri, untuk berbakti kepada orang tua, sehingga orang tua ini tidak bisa menjadi sebab dia masuk surga. Katakan kepada Muhammad Amin. Kata Rasulullah SAW, maka aku pun mengucapkan amin. Ini perkalian yang berdoa adalah afdhalul malaikah. Malaikat yang paling afdhal dari mengaminkan adalah khairul anam, makhluk yang terbaik Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jibril berkata, Muhammad wahai Muhammad, radhiyallahu anhu rugi atau bahkan celaka seorang lukirkan indahmu disebut namamu di hadapannya alam di salli alaih tapi dia tidak memberikan salawat kepadamu, dia memberikan salawat kemudian diucapkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW kul katakan amin wahai Muhammad, maka kata Rasulullah SAW mengucapkan amin. Dan yang ketiga tadi dalam hal ini, astaghfirullah man kurima fihi rahmatullah. Kata Rasulullah ini berkata, apa di dalam kubri dakhala alaihi syahr Ramadan, masuk kepada dia bulan Ramadan, dia mendapatkan kesempatan naik hidup di bulan Ramadan. Summa kharaja ketika Ramadan habis, falam yufar lah, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak memanfaatkan kesempatan yang besar di bulan Ramadan untuk bertaubat kepada Allah, untuk beramal saleh, untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis bulan Ramadan dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan Muhammad amin. Kalau perlu maka perlu kemana? Ini adalah mutawatir. Terus bagian kita mutawatir diriwayatkan. Kalau satu kita mengumumkan orang sahabat Rasul kepada Allah Taala dan ucapkan Rasulullah di hadapan para sahabatnya, dia mengumumkan. Nah, sehingga kita berani dengan Rasul kepada Allah, kita manfaatkan bulan Ramadan untuk banyak-banyak beribadah, bertawaf kepada Allah. Ya, jangan samakan bulan Ramadan dengan bulan-bulan lainnya. Ya, kita harus berusaha taubat. Jangan sampai kita seperti tahun-tahun yang dulu, kita samakan Ramadan dengan yang lain. Kita harus bersemangat dalam beribadah bulan Ramadan dan banyak-banyak bertaubat bulan Ramadan untuk mendapatkan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Hajar rahimahullah taala, kata beliau, wa ma'na Allah min anfusikum khaira. Kata Ibnu Hajar rahimahullah ma'na, maka hendaknya kalian perlihatkan kepada Allah kebaikan dari diri kalian. Perlihatkan oleh kalian kepada Allah kebaikan dari diri kalian. Kata Ibnu Hajar rahimahullah yakni sa'un ila khaira. Hendaknya kalian bersegera untuk berbuat baik. Wa ba'du bi ta'at, kalian bersegera untuk berbuat taat. Wa ta'idu an sayyi'ah, dan hendaknya kalian menjauhi kejelekan-kejelekan yang di bulan Ramadan. Untuk lebih semangat, ya lebih enam tambah semangatnya, gairahnya untuk beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Nah, dan menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang jelek di bulan Ramadan. Ini dari pemerintah kita yang ada beberapa amalan yang perlu kita tahu di bulan Ramadan yang perlu kita amalkan untuk menambah amalan kita insya Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita selesaikan dulu wasiat syekh rahimahullah taala, kata beliau, wa yaqulu sallallahu alaihi wa sallam, berkata sallallahu alaihi wa sallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, bukanlah orang yang kepada kami dambi, akan diampuni dosa dan kesalahan. Ini orang yang melakukan dan iman dan ihtisab, akan diampuni dosa dan kesalahan. Orang yang qama lailatul qadar iman dan ihtisab, bukanlah orang yang kepada kami dambi. Barang siapa yang berdiri salat beribadah bukan di malam lailatul qadar, maka dambi dan ihtisab Allah akan mengampuni segala dosa. Karena beliau mengatakan bahwa Allah kemudian mengatakan, berkata kepada Allah Subhanahu wa taala berikutnya, kata beliau, wal wasiyah li jami' muslimin wa liyakun seluruh kaum muslimin an yattaqullah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yahfazu shaumahu wa yasumuhu min jami'il ma'asiyah. Dan memelihara dan menjaga puasa mereka, menjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat. Qala wa yusra'u lahu min ijtihadi khairan wal musabaqah ila ta'am. Dan kemudian diharapkan bagi mereka sungguh-sungguh dan bersegera berlomba-lomba untuk melakukan ketaatan di bulan Ramadan. Ini yang kita lakukan dalam Ramadan. Wajah yang berikutnya, ya, saya ulangi, yang di awal belum menguasai bagian tidak benar untuk bertakwa kepada Allah dan menghadapi Ramadan ini dengan taubat, dan yang tidak benar untuk mempelajari hukum-hukum puasa, hukum-hukum haram. Kemudian di bawah sekarang yang kedua untuk bertakwa kepada Allah, yang kedua apa? Untuk menjaga puasa-puasa dari perbuatan-perbuatan maksiat. Dan yang keenam, yang berikutnya ada beliau dan disarankan bagi mereka untuk bersungguh-sungguh di bulan Ramadhan ini di dalam ramal baik dan berlomba-lomba dalam ketaatan. Kemudian Syekh Rahimahullah akan menyebutkan beberapa amalan yang perlu kita amalkan di bulan Ramadhan. Sebelumnya, beliau tersinggung di antara amalan yang perlu kita lakukan dan perlu kita lakukan di bulan Ramadhan adalah saum Ramadhan. Qadil Rajim Rahimahullah, saya kira antum telah banyak belajar dan banyak membaca tentang masalah ini. Yang pun saya ingatkan apa yang berkumpul dari Salihul Jadir Allah Ta'ala. Ketahui dan kaji Rahimahullah bahwasanya as-saum, puasa yang kita lakukan itu memiliki mufsidah, ada rusak. Nah, rusak dalam artian merusak, membatalkan pahala, membatalkan puasa dia, iya, dan menyebabkan dia tidak berbuat dosa, tentunya tidak dapat pahala pasti mendapat dosa karena dia merusak puasanya dengan sebab melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang kedua yang perlu dihindari adalah perusahaan yang tidak membatalkan puasa namun merusak, mencegahnya merusak pahala puasa kita. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man lam yad'a qawla dhuhr, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, wal 'amala bihi, tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan dusta, wal jahl, tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan bodoh, falaysa lillahi hajatun, Allah tidak butuh yang yada'a ta'amah wa syarabah, Allah tidak butuh kepada perbuatan dia meninggalkan makan dan minumnya. Ya, ucapan dusta, perbuatan dusta, ya, perbuatan-perbuatan maksiat adalah perkara-perkara yang merusak pahala puasa kita. Ya, sehingga barulah umat Rasulullah hindari perbuatan-perbuatan jelek. Yang kedua, saya masih berbicara dengan Allah, jaga agar berpuasa-puasa mereka, mereka menjaga puasa mereka dari perbuatan-perbuatan dosa. Karena perbuatan-perbuatan dosa adalah perkara yang merusak pahala puasa kita. Dalam satu riwayat, Rasulullah SAW menyatakan sebagai bahan renungan dari kita. Kata Rasulullah SAW, rupa sa'in hadduhu min siyamihi al-juhi wal-abah. Kata Rasulullah SAW, kita bertanya, orang yang puasa, tapi bagian dari puasa itu semata-mata hanya kehausan dan kelaparan, tidak mendapat nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang yang puasa, tapi bagian dia dari puasanya hanyalah yang lapar dan haus, tidak mendapatkan fadilah yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Bukan Allah kepada kita. Sehingga kita berharap sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, kita lakukan puasa kita dengan ikhlas sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, dan kita menjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, di antara amalan yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan adalah salat tarawih. Nah, yang kata Rasulullah SAW dalam hadis tadi, man qama Ramadan iman wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ada dua hal minimal yang perlu diingatkan terkait dengan salat tarawih ini. Yang kedua, Rasulullah ia pertama adalah hendaknya engkau sendiri semangat untuk melakukan salat tarawih di masjid-masjid. Karena itulah amalan kalau salat. Bahkan amalan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW beberapa malam beli salat tarawih dan berjamaah. Iya. Namun khawatir, masak pahala umat ini. Karena khawatir akan datang umatnya Rasulullah SAW kemudian menghentikan. Sehingga di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau kembali menghidupkan sunnah ini, melakukan salat tarawih di berjamaah. Dan itulah amalan para imam kita, para nabi imam kaum muslimin, mereka melakukan salat tarawih di masjid-masjid. Nah, itu juga yang kita lakukan dalam hidup Allah, karena dengan salat-salat di masjid bersama kaum muslimin akan menambah semangat dia. Iya. Saya juga punya jiwa menambah dirinya bersemangat melaksanakan satu sunnah di dalam Ramadan di bulan Ramadan. Yang ketiga, hendaknya kaum muslimin ketika salat berjamaah tarawih, iya, semangat untuk menyelesaikan salat tarawih bersama imamnya. Karena Rasulullah SAW berkata, kata Rasulullah SAW, man shalla atau idha inna rajula idha qama ma'al imam, apabila seseorang salat tarawih bersama imam, hatta yang salih sampai selesai, kata Allahu lahu qiyaman lailatin, Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat dia seperti salat malam subuh. Kemudian ketika ini pada kita rahimah dan rahimahumullah, di antara amalan penting yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan adalah tilawah Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah, syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan pada yang Quran Al-Karim. Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadr, kami turunkan Al-Quran Al-Karim di malam Al-Qadr. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, Hadis Abbas radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajwadan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling dermawan. Wakan ajwadan ayatul fi Ramadhan. Dan Rasulullah lebih dermawan, paling dermawannya ini bulan Ramadhan. Banyak benar-benar bulan Ramadhan. Kini lakahu Jibril. Ini kata-kata ketika beliau berjumpa dengan Jibril alaihissalam di dalam badannya. Wakana Jibril yalakahu kulla laylatin Ramadhan. Adalah Jibril alaihissalam berjumpa dengan Rasulullah SAW setiap malam di bulan Ramadhan. Fa'idah yusuf Al-Quran. Dan Jibril alaihissalam adalah Al-Quran bersama Rasulullah SAW. Dan ayat yang lain, khusus di tahun beliau keluarga meninggal di Ramadhan terakhir beliau mau meninggal, ia datang di Ramadhan dua kali. Ia dua kali sama bukan Quran sama Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah di hari tersebut disaksikan oleh hal yang sering dijelaskan dari kisah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kata Nabi Muhammad SAW, "Ta'ala yustahabbu lil mu'min an yudari al-Quran man yudiru wa yasam." Selanjutnya kata beliau, dianjurkan oleh seorang mukmin untuk membaca Al-Qur'an bersama orang yang bisa memberikan manfaat dan memberikan faedah kepada dia dari Al-Qur'an dibacanya. Saya teman satu orang yang kira-kira bisa paham, mungkin dia bisa belajar tajwidnya, iya, mungkin dia bisa belajar tafsirnya, mungkin dia bisa belajar yang lain yang terkait dengan Al-Qur'an. Kenapa kata beliau? Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam darah Jibril liristifadah. Karena Rasulullah SAW minta darah Jibril untuk mendapatkan faedah. Ada sedikit bagi bawah, ya bukan Jibril itu lebih baik dari Rasul, bukan Jibril lebih abdul dari Rasul, bukan. Tapi karena Jibril adalah yang menyampaikan Quran dari Rasul dari Allah SWT. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima Al-Quran lafzan wa ma'na, lafaz dan maknanya. Jika Rasul memberikan kepada para sahabatnya, mengajari para sahabat Al-Quran, lafadznya, cara bacanya, dan juga maknanya, tafsir. Ini kita, jika semangat, ya Allah. Padahal Al-Quran, Rasul sebelah Al-Quran. Kemudian, kata Bibat Rasulullah Ta'ala, wafihi fa'idat mukhra. Dalam hari tersebut juga ada faedah yang lain, anna al-mudara fil lail afdal min an-nahar. Ya, bahwasanya tadarus Quran di malam hari lebih afdal daripada siang hari. Karena tadarus dilakukan Jibril dengan Rasul di malam hari. Wa kana Jibril yalqahu kulla lailatin min Ramadhan. Tiap malam di malam. Kata Syekh Ibnu Malu, an-nail aqrabu ila jami' qalbi hudurihi. Dan juga pada malam hari kata beliau, hati kita lebih bisa fokus, bisa lebih khusyuk dalam membaca Quran dan sifatnya dalam Quran kurang disibukkan berbeda dengan siang hari. Yang ketiga, kata Syekh Ibnu Malu, mahwah tawafi. Sahih al-mudawarah wa anaha amal salih hatta walau fi ghairi Ramadhan. Bahwa saya tadarus Al-Quran adalah amal salih sampai pun di selain bulan Ramadhan. Kata beliau, fala ba'sa fa'afaliyana fi fa'idatan likulli minhuma walau kalau akhbar minat-minat-minat-minat para abad yang disadi ya kudu minum minahi disadi umwalau jirara wajhidu kabad yang menulah yang syak ila jala sawadah. Kata beliau, tidak mengapa seorang baca dan temannya tadarus atau bahkan lebih dari dua orang baca. Kenapa kata beliau? Ya karena yang satu akan memberikan dorongan semangat yang lain. Kata Syuriban Alhamdulillah, kadang-kadang orang itu kalau sendirian itu semangat. Mungkin baru baca satu halaman sudah ngantuk. Ya, mungkin kita bersama-sama gantian. Kali ini satu lembar, ini satu lembar. Selain mungkin pasti ya lebih semangat. Yang kedua juga bisa jadi terdorong dengan bacaan teman itu bacaannya enak, ingin akan dorong belajar. Banyak faedahnya. Atau mungkin yang satu pernah belajar tentang cerita ayat tertentu, oh ini pernah saya baca dan bukan di begini mananya. Betul, kurang. Iya. Kalau kita lagi mengatakan satu kata yang pernah atau sering kita dengar, ini kita baca, yang perlu kita hendaknya jadikan nang satu apa ya peringatan bagi diri kita bahwasanya as-salawiyyatu laisa kalimatan tuhla, as-salawiyyatu bukanlah kata-kata yel-yel, slogan-slogan yang dengan umumkan salafi. Iya. Walakin manhajul mutabbaq. Tapi salafi adalah satu manhaj yang perlu kita amalkan. Dan jawab salafi ya, manhaj salafi yang mana jumlah rahimah wa rahimahumullah, manhaj yang kan syari. Iya, bukan hanya akidah saja, bukan hanya tapi saja, bukan hanya ngaran fikih saja, bukan hanya ibadah saja, tapi semuanya. Kalau kita mengaku salafi, maka itu dia salafun salih dalam segala hal. Di antara yang contohkan, ya, adalah bagaimana salafun salih beramal di bulan Ramadan. Imam Syafi'i rahimahullah diriwayatkan. Imam Syafi'i diriwayatkan beliau di bulan Ramadhan itu bisa khatam Quran sampai 60 kali. Berarti hari sehari berapa kali? 2 kali. Iya. Mungkin terlalu berat bagi kita. Kata ada Fatimah Allah Ta'ala Bindi'ana diriwayatkan beliau kata Quran di bulan Ramadan 3 hari. Ya, tapi pas masuk 10 hari terakhir itu semua mengganti. Demikian juga Al-Jumlah Mahmud bahkan di dalam Ramadan juga dilihat di Ramadan ini sebibat mungkin di Ramadan. Wakar atau beliau Ali Muhammad rahimahullah di dalam Ramadan tara fi qira'at al-hadis wa qabala qira'at al-Qur'an min al-mushaf. Iya, jika masih bulan Ramadan beliau tinggalkan tidak tinggalkan hadis. Beliau fokus untuk membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Jika beliau tinggalkan itu di Zuhri rahimahullah, malam muslimat. Azim rahimahullah. Ketika masuk bulan Ramadan beliau memperkuat dirinya dengan Al-Qur'an Karim. Qala wa nuqila an jama'ati min as-salaf. Inuqila salatu salaf kan nafa'i. Ibrahim kan nafa'i. Wa yuradi wa lafwat wa ghairihim annahum yakhtimun al-Qur'an, mereka menghafalkan Quran di kulli salatil ayalin di setiap 3 hari marotan. Ya, 3 hari mereka pertama 1 kali. Berarti satu hari berapa? Satu hari berapa jis? ya, 10 juz yang lalu. Tahajud kali. Qala itu hari Ramadan. Wa idza kana Ramadan khatamuhu fi kullataini marra. Tapi ketika masuk bulan Ramadan mereka khatamkan dua malam sekali. Kata beliau rahimahullah ta'ala sehingga apa ada apa? Kata beliau bahaya jadi ada sehingga kata beliau. Apa-apa yang terjual yang terjual sehingga sebuah ini yang kumpulan dari dua beliau. Kata beliau ini semua dari al-adnahu istahabul muslim bahwa diakhirkan dari para muslim an yaqra al-Qur'an al-Karim kamilan fi Ramadan mahrumatan. Seyogianya seorang muslim itu membaca Qur'an dengan sempurna 30 juz di bulan Ramadan sekali atau lebih, minimal sekali khatam Qur'an. Iya, kalau sekali khatam Qur'an berarti berapa juz? Ya, sejuz sekali hari, sejuz. Minimal sebulan sekali atau lebih akhbar. Kata Allah rahimahullah, baik. Inna sunnah. Bahkan beliau termasuk sunnah an yahtimal Qur'an fi kulli syahrin marrah. Dia itu menghatamkan Qur'an setiap bulan sekali. Bukan yang Ramadan, setiap bulan setiap Ramadan itu baca Qur'an khatam. Tinggal kalau kita kira-kira selama 11 bulan ini berapa itu saja. Selama 11 bulan di bulan Syawal dan kamu Ramadan lagi berapa itu kita baca. Ini kan luar biasa banyak Allah. Kata beliau tahu ini sata'a bahkan kalau mampu di fadiku di usmu marah setiap seminggu sekali orang-orang itu khatam Qur'an. Nah dan seterusnya. Ya kan Allah Alhamdulillah. Di antara ini saya ingatkan ya, hendaknya kita berubah. Kita berubah. Dan kita harus berusaha berbidiat beribadah di bulan Ramadhan sekarang ini. Dan khusus adalah nah, biar Al-Quran membaca Al-Quran tadi. Ya, kita berubah. Pelajari tajwidnya, tafsirnya. Nah, kemudian yang tadi terkait dengan haji tadi, kami mengabdi kepada Rasulullah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haji wanita orang bernama Wakan. Aku pada mana guru di Ramadhan dan beliau lebih terkawal lagi bulan Ramadhan berarti di antara sunnah yang perlu kita lakukan kepada bulan Ramadhan Rasulullah di bulan Ramadhan ini ia adalah berusaha untuk banyak bersolawat kepada orang terdekat. Di antaranya adalah mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam man taqa shaliman kana lahu mithlu ajrihi ghayra annahu la yanqusu min ajri shalim syai. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam siapa yang memberi buka untuk seorang yang puasa iya maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang puasa tersebut hanya saja tidak mengurangi pahala dia itu. Yang terakhir yang bisa kita lakukan dalam Ramadan adalah apa? Memberikan iftar bagi seorang yang berpuasa. La tahqiranna minal ma'ruf syai'a. Kata Rasulullah SAW, la tahqiranna minal ma'ruf syai'a. Jangan kamu menganggap remeh kepada baik itu. Walaupun mungkin dia di pinggir jalan ada orang lewat ngasih alfa, buka. Itu kita lebih Ada yang pernah umrah Ramadan di Saudi? Subhanallah. Ini pengalaman tersebut. Nah, kita pasang naik. Kalau di sana itu kalau di Masjid Nabawi, Masjidil Haram sudah ada sumrah-sumrah. Apa namanya? Tempat-tempat khusus. Pas sudah mau maghrib, rebutan. Yang rebutan bukan kita. Mereka rebutan untuk ngari kita ke tempatnya, ngajak kita ke tempatnya. Iya. Kalau jalan sudah, apa namanya, siap di mana-mana sudah ada yang air. Bukan yang air. Subhanallah, yang kecil, yang kita anggap sepele. Bahkan ada cuma tisu, tisu ini. Segala hal yang bisa dijadikan untuk sumber aman, mereka buka. Lah, takdiran nama Allah Bishaya. Iya, jangan anggap remeh perbuatan. Ma'aruf perbuatan baik Allah sendiri. Kalau belum ngasih ke tetangga, cuma apa namanya, roti apa namanya? Apa yang roti? Aduh, roti tawar apa namanya roti apa? Ya sudah. Nih, buat buka. Atau beli apa namanya korma sekilo bagi dua, setengah ngasih setengah ini buat buka. Iya. Ibu subhanallah terlahir. Nah, hanya ini adalah besar faedah. Sebab ya sebab menumbuhkan kecintaan kaum muslimin kepada kita. Kita melalui di bulan Ramadan ini sebab kita mendapatkan pahala yang besar. Namun yang bukan untuk orang yang berpuasa. Terakhir yang ada banyak orang yang meninggalkannya. Sebab di Rasulullah SAW, man sholat ma'al jamaah ثم قعد يذكر الله حتى تغرب الشمس ثم يصلي ركعتين صلى ركعتين يا قال رسول الله عليه وسلم فمن جاب يصلى الصبح دون الجماعة ثم يرجع له berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Kemudian dia salat dua rakaat dalam matahari tinggi. Iya. Kana lahu ajru hajjatin aw umratin tammah. Maka dia dapat pahala seperti pahala haji atau umrah sempurna, sempurna. Alhamdulillah. Hadis ini berlangsung di bulan Ramadan. Iya. Biasa di bulan Ramadan kita semangat ibadahnya kuat. Maka di antara amal ibadah yang sudah telah kuat adalah luangkan waktu. Iya. Jangan dibiasakan udah sholat subuh langsung tidur. Iya. Waktu paling selesai sholat jam 5. Terima kasih kurang lebih 1 jam setelahnya. 1 jam. Setelah itu. Kalau mengejar Quran minimalnya bisa tamat 10 hari sekali, berarti 1 hari 3 juz kan? Ya udah, 1 subuh 3 juz. Terima matahari salat 2 rakaat. Quran bisa baca-baca. Iya, bisa dikir. Kemudian pahala ini. Hadis ini memang tersedia di Syarban rahimahullah. Asyarban yang belum mengatakan diri dari para ulama mengatakan diri, maka dia akan mendapatkan pahala Quran atau ini hanya berlaku di sana. Ada amalan bahan yang masyhur ketika umrah dan lain lebih kemungkinan yang penting yang bisa kita lakukan di tempat yang masing-masing. Allahumma alaikum warahmatullahi wabarakatuh.